بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Insyaallah kita akan lanjutkan kembali bacaan kita dari Syarh Sittati Mawadhi'a minas Sirah. Dan kemarin telah kita membaca sebahagian dari apa yang beliau sebutkan pada bagian yang kelima ini, yaitu Kisahul Hijrah, tentang kisah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fiha minal fawaidi wal ibari, dan terdapat pada kisah tersebut berupa faedah. Itu pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik hikmahnya, wal ibar, ya, mana ya'rifu aktsaru man qara'ah, yang kebanyakan manusia tidak mengetahui, ataupun kebanyakan orang yang membacanya tidak mengetahui perkara tersebut. Dan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala telah menyebutkan dalam penjelasannya, syarahnya tentang makna hijrah, pengertian hijrah baik dari sisi bahasa, demikian pula dari pengertian dari sisi syariat. Baik. Kemudian beliau mengatakan, qala Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah alaihi, walakin muraduna al-ana mas'alatun min masailiha. Akan tetapi yang kita inginkan sekarang adalah satu permasalahan di antara permasalahan-permasalahan hijrah. Wahia anna min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man lam yuhajir min ghairi syakkin fid din wa tazyini dinil musyrikin. Yaitu bahwasanya sebahagian di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam di Makkah, man lam yuhajir min ghairi syakkin fid din, yang dia tidak ikut hijrah tanpa ada keraguan pada agama Islam ini, wa tazyini dinil musyrikin, tidak pula memperindah, menganggap bagus ataupun menganggap indah agamanya kaum musyrikin, walakin mahabbatu lil ahli wal mali wal watan, akan tetapi tidak ikut hijrahnya dia disebabkan karena kecintaannya dia terhadap keluarganya, harta dan kampungnya. Nah, dan ini sudah disebutkan oleh Asy-Syaikh hafizahullah dalam syarahnya. Ini ketika kaum muslimin berhijrah, maka sebagian orang-orang, ya, segelintir dari mereka belum ikut hijrah. Padahal dia memiliki kemampuan untuk hijrah. Akan tetapi karena dia masih lebih cinta terhadap keluarganya, hartanya dan kampungnya, negerinya, sehingga dia pun tinggal. Falamma kharaju ila Badrin, ketika mereka keluar ke Badar, itu tempat peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin, kharaju ma'al musyrikin karihina, maka mereka pun ikut keluar bersama dengan kaum musyrikin dalam keadaan karihin, dalam keadaan mereka terpaksa. Nah, ketika kaum musyrikin hendak keluar memerangi kaum muslimin di Badar, suatu peperangan yang dikenal dengan Perang Badar, maka sebagian orang tadi yang tinggal di Makkah tidak ikut hijrah, terpaksa harus ikut keluar karena kaum musyrikin memaksa mereka. Bukan karena dia benci Islam, ya, ataupun menganggap bagus, menganggap indah agamanya kaum musyrikin, sehingga mereka tidak mau hijrah dan mereka ikut dalam rombongan kaum musyrikin untuk memerangi kaum muslimin. Bukan karena itu, tetapi apa, kecintaannya dia terhadap hartanya, keluarganya dan negerinya. Mereka enggan meninggalkan itu semua. Faqutila ba'duhum birrammi warrami la ya'rifuhu. Maka sebahagian dari kaum muslimin tadi yang ikut dalam rombongan kaum musyrikin terbunuh, ya, dengan kena lemparan anak panah. Warrami la ya'rifu, dan yang memanah tidak mengenali, tidak mengetahui bahwa dia seorang muslim yang ikut dalam rombongan kaum musyrikin karena terpaksa tersebut. Falamma sami'a as-sahabatu anna min al-qatla fulanan wa fulanan syaqqa 'alaihim. Ketika para sahabat tadi mendengarkan berita bahwasanya di antara orang yang terbunuh di barisan kaum musyrikin tadi ada sebagian kaum muslimin yang ikut di rombongan itu karena terpaksa, bukan karena cintanya dia terhadap kaum musyrikin ataupun cintanya dia terhadap agama mereka. Usanya anda minal qatla fulanan wa fulana, bahwa di antara mereka yang terbunuh si fulan dan si fulan, ya, dari kalangan kaum muslimin yang tidak ikut hijrah. Syaqqa 'alaihim, maka mereka pun merasa berat. Wa qalu qatalna ikhwanana, dan mereka berkata kita telah membunuh saudara-saudara kita sendiri. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan ayat ini yang beliau sebutkan kemarin dalam syarah dalam surah An-Nisa ayat 97 sampai 100. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim ila qawlihi wa kana Allahu ghafurar rahima. Faman ta'ammala qissatahum wa ta'ammala qawla as-sahabah. Maka barang siapa yang memperhatikan kisah mereka ini pada perkara ini, ya, wa ta'ammala qawla as-sahabah, dan dia memperhatikan dengan saksama ucapannya para sahabat tadi, qatalna ikhwanana, kita telah membunuh saudara-saudara kita sendiri, alima annahu law balagahum anhum kalamun fid din aw kalamun fi tazyini dinil musyrikin lam yaqulu qatalna ikhwanana. Jadi siapa yang memperhatikan kisah ini dan memperhatikan dengan seksama ucapannya para sahabat yang mengatakan kita telah membunuh saudara-saudara kita, artinya kita telah membunuh kaum muslimin, alima annahu atau ulima annahu, maka diketahui dari sini, law balagum anhum kalamun fiddin, seandainya sampai kepada para sahabat tadi suatu ucapan yang pernah diucapkan oleh kaum muslimin tadi yang tidak ikut hijrah, ucapan tentang pujian mereka terhadap agamanya kaum musyrikin, au kalamun fi tazyini dinil musyrikin, ataupun suatu ucapan yang memperindah, menganggap bagus agamanya kaum musyrikin, lam yaqulu qatalna ihwanana, maka tentu para sahabat tidak akan mengatakan kita telah membunuh saudara-saudara kita. Maknanya bahwasanya dari sini ikhwani fiddin, bahwasanya para sahabat tadi yang tidak ikut hijrah, tidak hijrahnya mereka betul-betul semata-mata karena mereka berat meninggalkan kampung halamannya, mereka berat meninggalkan hartanya, dan mereka berat meninggalkan saudara-saudaranya. Ya. Daripada ikut hijrah. Maka beliau mengatakan seandainya sampai suatu ucapan, seandainya ya, ada ucapan dari sebagian orang tadi yang tidak ikut hijrah yang menganggap bagus agamanya kaum musyrikin, ataupun sampai kepada mereka suatu ucapan yang isinya celaan terhadap agama Islam, maka tentu para sahabat tadi tidak akan mengatakan kita telah membunuh saudara-saudara kita. Jadi mereka tahu bahwa mereka ini adalah kaum muslimin, tidak ikut hijrah, tetapi dalam hal ini mereka dianggap melakukan suatu perkara pelanggaran karena tidak ikut hijrah, padahal dia mampu untuk ikut hijrah. Nah, syahid dari sini bahwasanya ucapannya para sahabat tadi mengatakan qatalna ikhwanana Dan itu diucapkan di zamannya Nabi SAW. Ya. Nabi tidak membantah. Tidak turun juga satu ayat menjelaskan bahwa itu bukan saudara-saudara kalian. Ya. Itu menunjukkan bahwa saja mereka tidak mengucapkan celaan terhadap agama Islam. Tidak pula mereka mengucapkan suatu pujian yang memuji agamanya kaum musyrikin. Nah, tidak ikut sertanya mereka sekali lagi karena apa? Ya, kecintaannya dia terhadap keluarganya dan hartanya dan kampung halamannya lebih besar daripada dia ikut hijrah. Nah, karena keadaan mereka seperti itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman. Ya. Pada ayat yang telah lalu. Bahwasanya mereka diancam dengan ancaman neraka jahannam. Faulaika ma'wahu jahannam wa sa'at masira. Berkata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan Hafidzullah dalam syarahnya, "Pas sahabatu maqalu," maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tidaklah mereka mengatakan ikhwanuna illa li'annahum mustaqimuna 'ala ad-din. Kecuali karena mereka itu masih tetap istiqamah di atas agama mereka. Artinya mereka masih cinta terhadap Islam, cinta terhadap kaum muslimin. Ya. Mereka tidak membicarakan agama Islam, tidak menjelek-jelekkan Islam. Tidak memuji kaum musyrikin, ya, itu mereka tidak ucapkan. Hal yang mereka langgar adalah tidak ikut sertanya mereka hijrah bersama dengan Nabi SAW dan kaum muslimin yang lainnya, padahal mereka mampu. Maka ketika kaum musyrikin memaksa mereka untuk harus keluar dalam rombongan pasukan mereka, ketika terjadi peperangan, maka sebagian dari mereka terkena senjata kaum muslimin. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka adalah kaum muslimin yang ikut dalam rombongan kaum musyrikin. Dalam keadaan mereka terpaksa. Maka para sahabat tadi merasa berat. Setelah mengetahui bahwa ada di antara mereka ini yang terbunuh kena senjata. Kena lemparan panah ataupun tombak dari kalangan kaum muslimin. Sehingga mereka mengatakan, waduh, kita telah membunuh saudara-saudara kita. Maka turun ayat buat mereka lah yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dhalimi anfusihim. Nah. Ma dzukira anhum annahum maqalu ma'al musyrikin. Ma dzukira anhum annahum malu ma'al musyrikin aw madahul musyrikin. Tidak disebutkan dari mereka bahwasanya mereka cenderung bersama dengan kaum musyrikin ataupun memuji kaum musyrikin. Bal yabghiduna dinal musyrikin, bahkan mereka masih tetap membenci agamanya kaum musyrikin. Wa kanu ala tauhid, dan mereka masih di atas tauhid. Wa kanu mukhlishina lillahi wa laysa fihim nifaq, dan ada mereka masih ikhlas terhadap Allah, masih di atas tauhid keimanannya. Wa laysa fihim nifaqun, dan tidak ada pada mereka sifat nifaq. Lakin taraku syai'an wahida, akan tapi mereka meninggalkan satu perkara saja. Wa huwa al-hijratu, yaitu hijrah. Min ghairi udhri, tanpa ada udhur syar'i, alasan yang bisa diterima syariat. Falamahumullah ala dhalik, maka Allah pun ya menyesalkan perbuatan itu terhadap mereka. Ya Allah SWT mencela perbuatan itu yang طيب kembali ke matan. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, fa inna Allah ta'ala qad bayyana lahum wa hum bi Makkah qabla al-hijrah anna dhalika kufrun ba'da al-iman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan pada mereka, dan mereka saat itu masih di Makkah sebelum hijrah, anna dhalika wasanya yang demikian. Ya. Adalah bentuk kekufuran. Ini apa? Mencela agama Islam. memuji-muji agamanya kaum musyrikin adalah kekufuran. Ba'dal iman, setelah keimanan. Biqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, man kafara billah, siapa yang kafir terhadap Allah, min ba'di imanihi, setelah keimanannya, illa man ukriha, kecuali yang dipaksa. Wa qalbu mutmainnum bil iman, dan hati mereka masih tetap tenang dengan keimanan. Wa ablagha min hadza, dan yang lebih tinggi lagi dari perkara ini, ma taqaddama min kalamillahi ta'ala fihim, apa yang telah lalu penyebutannya dari firman Allah subhanahu wa ta'ala pada mereka. Fa innal malaikata taqulu, karena sungguhnya para malaikat berkata kepada mereka, fima kuntum, di negeri mana ke kalian berada. Walam yaqulu kaifa tasdiqukum, dan Allah tidak dan para malaikat tidak bertanya kepada mereka, bagaimana ya pembenaran kalian, bagaimana keimanan kalian. Mereka tetap beriman, tapi ditanya oleh malaikat, kenapa kalian bisa berada di bersama dengan mereka, bima kuntum fihi, kenapa kalian tidak berada di negerinya kaum muslimin, ya kenapa kalian kok ikut hidup bersama dengan mereka. Maka mereka pun menyebutkan satu udzur, bahwa kami adalah orang-orang yang lemah. Ya. Maka Allah mengatakan bahwasanya tidak ikut sertanya mereka karena apa? Karena kecintaannya dia terhadap negerinya masih tinggi. Hartanya, keluarganya. Ya. Mereka tidak mau ikut pergi untuk hijrah. Adapun keimanan mereka masih ada. Nah, mereka tidak dinukilkan dari mereka bahwasanya mereka mencelah agama Islam ini dan memuji agamanya kaum musyrikin, tidak, tidak sama sekali. Mereka hanya dicela karena meninggalkan satu hal saja, yaitu apa? Hijrah. Nah, qalu kunna mustad'afina fil ardh, kata mereka, kami adalah orang-orang yang tertindas di muka bumi. Maka malaikat mengatakan, alam takun ardullahi wasi'ah, ya bukankah buminya Allah sangat luas, fatuhajiru fiha, kalian bisa pergi hijrah ikut, kenapa kalian tidak ikut hijrah. Maka Allah pun mengeluarkan bahwasanya mereka mendapatkan ancaman, faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Naam. Walam yaqulu, dan juga para malaikat mengatakan, kadzabtum, kalian dusta. Ini Allah tidak mendustakan mereka, kadzabtum. Mithlama yaqulu Allahu wal malaika lil mujahidi alladhi yaqulu jahadtu fi sabilika hatta qutiltu. Ya, seperti apa yang Allah ucapkan dan para malaikatnya kepada seseorang yang pergi berjihad. Pada saat dia ditanya, ya, kenapa dia pergi berjihad, maka mereka pun mengatakan, jahadtu fi sabilika, saya telah berjihad di jalanmu, hatta qutiltu, sampai saya terbunuh. Fayaqulullah, maka Allah mengatakan padanya, kadzabta, kamu dusta. Wa taqulul malaika, malaikat juga berkata kepada orang itu, kadzabta, engkau dusta. Bal qatalta liqala jari, bahkan kamu pergi perang berjihad supaya dianggap, dikatakan sebagai orang pemberani. Ya. Cari nama. Wa kadzalika yaqulu yaquluna lil alim, demikian pula mereka mengatakan kepada seorang yang alim, wal mutasaddiq, dan orang yang bersedekah. Dan ini syarat hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan selainnya. Hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Naam. Kadzabta, kamu dusta. Bal ta'allamta liqal alim, bahkan kamu mempelajari ilmu supaya dikatakan sebagai seorang alim. Dia belajar supaya dikatakan alim. Wa tasaddaqta liqal jawad, kamu bersedekah karena mau dikatakan sebagai orang yang dermawan. Ya. Seandainya mereka ini dusta, orang-orang yang tidak ikut hijrah tadi, maka Allah dan malaikatnya pasti akan mendustakannya. Nah, jadi ketika mereka mengatakan, kami adalah orang-orang yang tertindas di muka bumi. Kunnal mustad'afina fil ardh. Kami orang-orang tertindas, tidak berdaya. Maka Allah mengatakan kepada mereka, kenapa kalian tidak hijrah? Bukankah bumi Allah sangat luas? Kalian bisa hijrah ke situ, pindah. Naam. Baik. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, fal malaikatu mas'aluhum an imanim wa aqidatihim. Maka para malaikat tidak bertanya kepada mereka yang tidak ikut hijrah tadi tentang keimanan mereka dan akidah mereka. Bagaimana akidah kalian, bagaimana keimanan kalian? Tidak, karena mereka beriman. Mereka masih meyakini kaum Islam sebagai agama yang hak, agamanya kaum muslimin adalah batil. Ya. Tetapi satu saja yang dia tidak lakukan, mereka tidak ikut hijrah padahal mereka mampu. Ya. Nah. Jadi para malaikat tidak menanyakan tentang keimanan mereka dan akidah mereka, keyakinan mereka. Li'annahum ya'rifun annahum 'ala aqidatin sahih, karena mereka tahu bahwasanya mereka di atas akidah yang benar. Wa 'ala imanin shadiq, di atas keimanan yang jujur. Lakin sa'aluhum 'anil makan alladhi hum fi, tapi mereka tanyakan tentang tempat yang dia berada padanya. Kok bisa kalian bersama dengan mereka ini? Kenapa kalian bisa terbunuh di tengah-tengah mereka? Nah, maka ketika mereka beralasan bahwa kami adalah orang-orang tertindas, maka Allah mengatakan kepada mereka, bukankah bumi ini sangat luas? Kalian bisa pindah. Kenapa mau tinggal di situ? Menunjukkan tentang tidak bolehnya kita berada di lingkungannya orang-orang kafir, di negerinya kaum orang-orang kafir. Dan kita sudah ingatkan bahwa tidak diperbolehkan untuk masuki negaranya orang-orang kafir. Ya, tidak boleh kita ke Inggris, ke Australia sana, ke Amerika sana, atau ke negara-negara Eropa lain, negara-negara kafir itu. Kecuali ada satu hal yang mendesak, yang darurat, yang para ulama telah menyebutkan syarat-syaratnya. Ya, nah. Tidak hanya sekedar datang piknik, datang rekreasi, maka ini adalah perkara yang sangat berbahaya, tidak diperbolehkan. Karena jangan sampai engkau mati di negeri itu. Na'udzubillah sallallahu alaihi wasallam. Bilakin sa'aluhum anil makan alladhihum fihi. Haitsu la yajuzu lahum ay yabqaw fihi. Di mana tidak diperbolehkan mereka untuk tinggal di tempat itu. Wa hum yaqdiruna alal hijrati, padahal mereka mampu untuk hijrah, untuk keluar, meninggalkan tempat itu. Nah. Al malaikatu lam taqul kadzabtum lastum muslimin wa lastum mu'minin. Para malaikat tidaklah mengucapkan kepada orang-orang yang tidak ikut hijrah tadi ini, kalian dusta, kalian bukan kaum muslimin, kalian bukan orang beriman. Bal qalu fima kuntum, bahkan para malaikat tadi mengatakan fima kuntum. Ya, di manakah kalian berada? Di tempat mana kalian berada sehingga kok bisa kalian bersama dengan mereka dan terbunuh di tengah-tengah mereka? Sa'aluhum 'anil makan alladhi hum mawjuduna fihi. Mereka bertanya tentang tempat yang mereka berada di tempat itu. Mawjuduna haitsu kharaju ma'al musyrikin. Mereka berada di negeri yang mereka keluar darinya bersama dengan kaum musyrikin. Walau kanu mukrahin, walaupun mereka mukrahin. Jadi dipaksa. Li'annahum humus sabab fi tasallutil kuffar 'alaihim. Mereka sendiri menjadi penyebab sehingga mereka bisa dikuasai orang kafir. Artinya tidak mau hijrah. Sebabnya mereka bisa dipaksa dikuasai orang kafir karena dia tidak mau ikut hijrah bersama dengan Nabi SAW dan kaum muslimin. Itu sebabnya. Wala yajuzu murafaqatuhum wal khuruju ma'ahum hubban lil mal wa lil ahl. Dan tidak boleh kita keluar mendampingi mereka. Wala yajuzu murafaqatuhum wal khuruju ma'ahum hubban lil mali walil al, karena cinta terhadap harta dan keluarga. Wa madara wa mudaratun likay yabqaw ala amwalim, ataupun mudara ini apa, berpura-pura supaya mereka tetap bisa tinggal bersama dengan harta-harta mereka. Ini tidak boleh kita apa, cari-cari muka di hadapannya kaum muslimi apa kaum musyrikin, berpura-pura seolah kita sedang terhadap mereka. Yes, hanya sekedar untuk menyelamatkan harta kita. Bahkan kewajiban kita adalah meninggalkan mereka, meninggalkan kampung itu. Nah, qala asy-syekh rahimahullahu taala, wa amma haula'i falam yukadzibuhum bal ajabuhum biqaulihim. Adapun mereka ini, mereka tidak mendustakan mereka. Bahkan mereka menjawab dengan ucapan mereka, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah negeri Allah, bumi Allah ini luas, kalian bisa hijrah pindah ke tempat tersebut. Wa yazidu dzalika idahan lil 'arif wal jahil. Dan ini akan semakin menambah kejelasan perkara ini, baik yang punya ilmu ataupun orang yang jahil, allati ba'daha, yang setelahnya. Wa ya qawluhu ta'ala illal mustad'afina minar rijali wan nisa, kecuali orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki ataupun wanita, wal wildan, dan anak-anak. La yastati'una hilatan, yang mereka tidak tahu cara hilah, yang tentunya tidak mengetahui cara untuk berlepas diri dari mereka. Wa la yahtaduna sabila, ataupun tidak mengetahui jalan. Ya. Yani la yu'dharu illa man taraka al-hijra ajizan anha. Tidak diberikan udzur, tidak diterima alasan bagi orang yang meninggalkan hijrah kecuali yang tidak mampu untuk melakukannya. Fa innahu ma'dzur, maka itu dimaafkan. Ada udzur bagi mereka. Qala ta'ala illa al-mustad'afina min ar-rijal, kecuali yang dimaafkan tidak ikut hijrah dari kalangan laki-laki, wanita, anak-anak, wanita, wal wildan, anak-anak, la yastati'una ila, yang tidak mampu untuk mencari cara ya lil khuruj, untuk keluar. Wala yahtaduna sabila, ataupun tidak mengetahui jalan, ilaihi, kepada negeri yang dituju. Fa ulaika asallahu an ya'fu anhum, maka mereka itulah yang Allah Subhanahu wa taala maafkan. Ya, an ya'fu anhum, mereka adalah orang-orang yang diharapkan untuk Allah memberikan maaf kepada mereka. Hadza wa'dun minallahi bil 'afwi anhum, ini adalah janji dari Allah untuk memberikan maaf kepada mereka. Fahadha awdahu jiddan, qala Syekh Hafidhah rahimahullah, dan ini lebih jelas lagi, sangat jelas, awdahu jiddan, annaha ulai kharaju minal wa'id, wa mereka ini keluar dari ancaman. Falam yabqa syubah, sehingga tidak tinggal lagi satu syubhat. Lakin liman talabal ilma, bagi yang mencari ilmu, mencari kebenaran. Bi khilafi man lam yatlub, berbeda dengan orang yang tidak mencarinya. Bal qala Allah fihim, bahkan Allah berkata tentang mereka, summum bukmun umyum fahum la yarji'un, mereka tuli, ya, mereka bisu, mereka buta, fahum la yarji'un, maka mereka tidak akan kembali. Ya. Naam. Ikhtilatul muslimina ma'al kuffari min ghairi udhrin amrun la yajuz. Iya, kata Syekh Hafidhullah, ikhtilatul muslimin, bercampurnya kaum muslimin dengan orang-orang kafir, ya, yang ikut hidup di negeri yang orang kafir, ikut campur baur di negeri yang orang-orang kafir, bersama dengan orang kafir, min ghairi udhrin, tanpa ada udhur syar'i, amrun la yajuz, tidak diperbolehkan. Bal labudda an tatamayyaza biladul muslimina an biladil kufar, bahkan harus terpisahkan negerinya kaum muslim dan negerinya orang kafir. Wala yukhalitul muslimu al musyrik, jangan seorang muslim bercampur aduk, bercampur baur dengan seorang musyrik. Bal qala sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi SAW mengatakan, la tataraa narahuma, subhanallah, ya, hendaknya atau apinya seorang muslim dan seorang non muslim tidak akan saling melihat. Artinya apa? Ya budu anhu mahma amkanahu dhalik, supaya dia menjauh selama masih, untuk kita menjauh, jangan sampai kita nyalakan api dapur, bakar api, mereka lihat dapur kita, api kita, mereka juga nyalakan, kita juga lihat. Ini apa? Maknanya apa? Kita betul-betul dituntut untuk menjauh. La tataraa narahuma, ya. Ini jangan sampai keduanya saling melihat apinya. Kita tidak boleh melihat apinya kaum musyrikin, kaum orang-orang kafir. Ya. Mereka pun tidak melihat api kita. Artinya apa maknanya? Supaya kita menjauh darinya. Ya. Jangan sampai kita mau bertetangga dengan mereka. Ini kaum muslimin, saya jangankan apinya, aroma masakannya yang mereka masak dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, ataupun aroma minumannya, ya, yang mereka minum terasa, ya, sehingga dari hadis ini Ya, bisa kita mengambil pelajaran bahwasanya tidak boleh sama sekali kita mencium aroma-aroma mereka, apalagi hal-hal yang diharamkan dari mereka, ya, dari makanannya ataupun minumannya. Karena yang mengatakan jangan sampai keduanya saling melihat apinya. La tatara narahuma, ya. Nah, artinya menjauh kita. Nah, sekarang kurangnya, ya, kita katakan tidak adanya, kita tidak katakan tidak ada, tapi benar-benar sudah kurang, ya, bagi kaum muslimin perkara seperti ini. Ya, sudah tahu itu tetangga-tetangganya, dia senang saja beli tanah di situ, bertetangga hidup dengan non-muslim, waliyadzubillah. Nah, sehingga dia pun boleh jadi bukan lagi apinya yang kelihatan, tapi apa? Aroma masakannya, aroma minumannya. Wallahul musta'an. ومن فهم هذا الموضع والذي قبله فهم كلام الحسن البصري. Maka orang siapa yang memahami perkara ini di tempat ini dan yang sebelumnya, maka dia akan memahami ucapannya Al-Hasan Al-Basri. Qala laysa al-iman bit-tahalli wala bit-tamanni walakin ma waqara fil qulubi wa saddaqathu al-a'mal. Keimanan itu bukan bit-tahalli wala bit-tamanni. Keimanan itu bukan suatu perhiasan, bukan pula dengan angan-angan, tetapi keimanan itu apa yang kokoh dalam hati seseorang dan dibuktikan oleh pengamalan, ya. Fal imanu huwa ma saddaqatul amal. Keimanan itu dibuktikan dengan pengamalan. Wa minha al hijrah, di antaranya adalah hijrah. Ya, kalau dia betul-betul memiliki keimanan yang kokoh, bukan hanya sekadar diucapkan, ya. Tapi apa yang ada dalam hati kemudian itu dibuktikan bahwa dia betul-betul beriman, itu dia siap meninggalkan negerinya, kampung halamannya, harta bendanya, bahkan keluarganya di situ. Kalau dia tidak mau ikut, dia pergi mencari negeri kaum muslimin. Kalau dia di negeri itu tidak bisa menampakkan syiar-syiar Islamnya, syariatnya, nah, dia pergi tinggalkan, walaupun dia mungkin banyak harta. Nah, ini dia. Jadi kata beliau, fal imanu huwa ma saddaqatul amal. Keimanan itu dibuktikan, apa yang membuktikan dengan pengamalan. Wa minna, di antara pengamalan adalah hijrah. Lianna minal amal, karena hijrah bagian daripada amalan. Wa hadha fi raddun alal murji'ati, dan ini tentunya ada bantahan terhadap orang-orang murji'ah alladzina yaquluna, di mana mereka mengatakan innahu yakfil imanu bil qalb, sungguhnya cukup namanya keimanan dalam hati saja. Au bil qalbi wal lisan, ataupun mereka katakan cukup dengan hati dan lisan. Fala yakfil i'tiqadu wan nutqu bal la budda min al amal, maka tidak cukup kalau sekedar dalam hati diyakini ataupun hanya sekedar diucapkan di lidah. Balla budda minal amal, bahkan harus dibuktikan dengan melalui pengamalan, ya. Tapi wallahu a'lam, insyaallah lanjutannya di majelis berikutnya, insyaallah. Atau kita selesaikan saja karena ini sudah tinggal sedikit. Baik. Wadhalika anna Allah taala yaqul, dan yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala katakan ilaihi yas'alul kalimut thayyib, kepadanya lah naik ucapan-ucapan yang baik. Wal amalus salih yarfa'u, dan amalan-amalan salih juga diangkat. Baik, kepada Allah lah ucapan-ucapan yang baik, demikian pula kepada Allah amalan-amalan ini diangkat. Karena memang Allah berada di atas, di tempat yang tinggi. Artinya tempat dalam, maksud saya adalah arsy. Ya. Ketika ada yang bertanya, apa kalau memiliki tempat? Tempat maksudnya bagaimana? Kalau maksudnya arsy, iya. Ya, itu maksudnya. Ya, Allah maksudnya berada di arsy. Itu maksud saya menyebutkan kalimat tempat tadi. Nah. Baik. Qawluhu ilaihi ay ilallah. Ay ilaihi ay kepada Allah. Yas'adul kalimut tayyib. Naik ucapan yang baik. Minat zikri wa kiraatil Qur'an. Zikir, bacaan Al-Quran. Wa tasbih, tahlil, ucapan tasbih. Subhanallah, ucapan tahlil. La ilaha illallah. Wa kullu kalamin thayyib, dan segala ucapan-ucapan yang baik. Fa inna yas'alu ila Allah jalla wa ala, sembunyi itu naik, ya, ke Allah Subhanahu wa taala. Wal amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, ya, mengajak orang untuk melakukan kebaikan, melarang orang melakukan kemungkaran, wa ta'limul ilmin nafi, mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Kullu hadza minal kalami thayyib, seluruhnya ini termasuk dalam ucapan yang baik. Wal kalamu thayyib, dan ucapan yang baik, ma'an nasi wa ma'al aqarib, ucapan yang baik ya bersama dengan manusia, bersama dengan para kerabat, ya semuanya adalah akan naik kepada Allah. Qulul linnasi husna, ucapkan kepada manusia ucapan yang baik. Wa qul lahum qawlan karima, ucapkanlah kepada keduanya, orang tua, ya ucapan-ucapan yang mulia. Kullu hadza minal kalami thayyib, ini seluruhnya adalah ucapan yang baik. Yas'alu ilallah, semuanya akan naik kepada Allah. Lakin la yas'alu binafsi, akan tetapi tidak naik dengan sendirinya. Bal labudda minal amal, bahkan harus dengan amalan, perbuatan. Wal amalu salihu yarfa'uhu, dan amalan yang salih Allah pun akan mengangkatnya. Fi hadza raddun alal murji'ati aydhan, ini juga bantahan terhadap orang-orang murji'ah juga, dan juga bantahan terhadap orang-orang mengatakan Allah di mana-mana, ya. Maka kita katakan Allah di atas arsy-Nya. Maka dengan demikian selesai pembahasan yang kelima ini. Insyaallah pembahasan terakhir bagian yang keenam di majelis berikutnya insyaallah.